Sara Korintus tipu epat. Pagugulet Kristus le ada ke kamkai, sinege akeren masih pasikeli pake leat tai kamanua. Ka kale pakat nia, gabayet katubuda sipu papasi kelat kele nekne, ia te buita katoneman le sia. Ka kugeti, ta anai galai nia, kampak masih hukum aku, elek pakarot siri manua, beringan aku leu tak ku hukum tubukku. Tak teda ia gai tubukku apa-apa selekku. Tapoi tak kalulut nendai kakau aku maroipo. Sipa si hukum aku geti si Tuhan le. Ia nenda, buinu pasi hukum kam tak kateterenia, ke tak pei amoi si Tuhan. Nia le masih totoroiji si maliput kabagat pugep geman, samba masih patotoila isiat paatuat. Sedda peite senen siri manua masih silo katu umunan sibara katai kamanua. Sangam beri nia nenek sasaraina, katubukku samba kai Apollos le kuo orang ngake nia kalulut kam, bule sibara kakai nugelai kam, bui nusali wake kam situ susurat, bui ibara kakam sibuak ake tubuna kabagat masih abe wake sisara, masih pabele sabagai. Kasih poi amas pabagai eke uka sabagai, samba aponia sibabara katubum, tak sinilo nu katai kamanua, oto ke sinilo nule, angoi nu munake tubum, nu kau tubum kelek ke sitai paninilo, amai tekan kam, ama kayongan kam, aibai liwan kam rimata, kai ta. Keleu pak bulat nia ibai liu kam rimata, bule kai leu bai liu rimata, ta purimata sambatta. Aipoi siripot si pa atukku, kai tai apostel ai kawan kai tai kamanua kakuduat si kateitei, kele siri manua si hukum makenen matei, kalulut ai bai liwan kai igbungenda tai kapolak, samalaika samba siri manua. Kalulut Kristus, si tayagai pa atuat nan lek kai, kam geti si masiku pa atuat kabarat Kristus. Si masak golek kai, kam geti si maron. Kam umun nakenen, kai geti paloloyel le. Pat aili teret kise, si pulalaje samba si mau golek kai, si pubu bulutut, bobokek samba taanai kuduat si mariuriu, kumomuakek kai tubumai mugalai masigaba puri manuayat. Rapa kuai jikai, kusukan nakek kai sia, rapa ore jikai, tenalek kai omake, rapa loloi kai, kuali ikai katiboyet si malepet, kelek papora-pora kapulang ngalek kai, samba kelek abut apa-apa, aili teret kise. Takte masih pakai lakam, kususurat nakek surat nenek, masih aseake kam le, kelek tatoga kilibet bagaku. Aipoi, kenanen aipulu ribu gurumui kabagat Kristus, ukuimui geti tak maigi. Aku lek poi si baili ukuimui kabagat Kristus Yesus, kalulut katuareman si maeru, si paarepku kakam. Oto kutubui kam, ului kam aku. Nyate lulunia aku koinyake kakam si Timoteus, togaku kilibet baga samba si matopit kabagat Tuhan. Niate masih pada rep-rep kam puriri manuangku kabagat Kristus Yesus, kelek si gelaya kenenku kaipa-kaipa kasenen pa amian. Ai piga pa katalagamui si mabuak pa atuat, kabagat dapoi taan memoi aku kakam. Tapoi memoi aku si marue kakam, ke itewake baik si Tuhan. Sedate kuagai nia, pagalayat ronda sia si mabuak pa atuat, tak sarat tiboyedda. Aipoi purimata teka manua tak katiboyet, tapoi kagegele. Apa le siobakmui? Kabagat bobok-bok kuoi kakam, elek kabagat nuntut baga samba paatual lepet baga.